Sebetulnya Al Imam Bukhari rahimahullah taala beliau memberikan terjemah bab dengan bab waqil isya ila nisfil lail. Bab waktu salat isya sampai pertengahan malam. Itu akhir waktu salat isya sampai pertengahan malam. Dan telah kita sebutkan di materi yang lalu bahwa yang dimaksud waktu isya ila nisfil lail itu waktu ikhtiari. Waktu ikhtiari. Adapun waktu idrarinya, salat isya berakhir waktunya dengan datangnya waktu salat subuh. Karena setiap salat satu dengan yang lainnya itu saling bersambung. Kecuali salat fajar dengan salat duhur bil ijma. Dan para ulama berdalil dengan hadis Abi Qatadah dari Muslim, innama taqrid ala malam yusalli salat hatta yaji'a waktu salati al-ukhra laysa fi nawmi taqrid. Orang yang tertidur sampai keluar waktu salat yang dia belum laksanakan, dia ghairu mufarrid, dia tidak terjatuh kepada kesalahan dan dihukumi dengan menyia-nyiakan sholat. Orang yang menyia-nyiakan sholat adalah orang yang sengaja tidak melakukan sholat tersebut sampai datang waktu sholat yang lainnya. Kata para ulama di hadis ini bisa diambil faedah waktu suatu salat itu bersambung dengan salat berikutnya. Duhur dengan asar, asar dengan maghrib, maghrib dengan isya, begitu pula isya dengan subuh. Dikecualikan subuh dengan duhur itu bil ijma, tidak bersambung. Kemudian kata beliau, wa qala Abu Barzah, dan berkata Abu Barzah, Abu Barzah al-Aslami, Abdullah ibn Ubaid radhiyallahu ta'ala, sahabat yang mulia. Dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yastahibbu ta'khiraha. Nabi sallallahu alaihi wasallam senang untuk mengakhirkan salat isya. Dan sudah kita tahu di akhir pembahasan bab yang lalu bab 24 hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Nabi mengatakan, laula nasyqa la ummati la amartuha an yusalluha hakada. Seandainya tidak beratkan umat pun, saya keperintahkan mereka untuk melakukan salat isya seperti waktu ini. Tatkala Nabi salat bersama para sahabatnya di waktu larut malam sampai nisa dan subyan tertidur. Akan tetapi seperti telah kita tahu pula, kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha, kalau beliau melihat para sahabatnya telah berkumpul, beliau segerakan salat isya di awal waktunya. Kalau beliau melihat belum berkumpul, beliau akhirkan. Dan ini menunjukkan syafaqah dan rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya, tidak ingin memberatkan umatnya. Dan sifat ini mendapat pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Karim, maka ja'akum rasul min anfusikum azizun alaihi ma'anitum. Telah datang rasul dari kalian, Nabi kita alaihi salatu wassalam, azizun alaihi ma'anitum, memberatkannya apa yang memberatkan kalian, tidak ingin memberatkan umatnya. Harisun alaikum, bahkan beliau menginginkan kebaikan untuk kalian. Bil mu'min ra'ufur rahim, dan beliau sangat sayang dan sangat cinta terhadap umatnya. Dan beliau dalam bab ini menyebutkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, qala rahimallahu ta'ala haddatsan Abdul Rahim al-Muharibi wa Abdul Rahim ibn Muhammad al-Kufi mankur fi Fathul Bari. Qala haddatsana Zaidah وهو زائد بن قدامة عن حميد الطويل حميد بن أبو حميد عن أنس وهو أنس بن مالك قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى ثم قال قد صلى الناس وناموا innakum bi salatin man tadawtumuha. Wa Zaid bin Abi Maryam akhbarana Yahya bin Ayyub qala hadatsani Humayd anna sami'a Anasa ka'anni anzur ila bis khatamihi laylat id. Beliau berkata, pada suatu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat Isya ila nisbil lail, di waktu malam, di pertengahan malam. Kemudian setelah salat beliau berkata, qad sallannas wa namu. Orang-orang yang salat di salat Isya mereka telah tidur. Amma innakum fi salatin man tadawwamuha. Adapun kalian senantiasa mendapatkan keutamaan salat disebabkan kalian menanti salat ini. Dari awal waktu para sahabat menanti keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Isya sampai keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam di pertengahan malam, mereka mendapat pahala salat sekalipun tidak sedang salat. Bahkan sebagian sampai tertidur, mereka mendapatkan keutamaan salat. Innakum fi salatin man tadawwamuha. Kalian mendapatkan pahala salat selama kalian menanti kedatangan waktu salat tersebut. Kemudian disebutkan tambahan ka'anni anzuru ila bis khatami lailati id. Dan bagian akhir ini merupakan sebab murid hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala. Kan sebenarnya yang lainnya bahwa Anas radhiyallahu taala ditanya, hal itu ada Nabi sallallahu alaihi wasallam khatama, apa Nabi sallam memakai cincin? Maka Anas menjawab, "Naam, iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memakai cincin. Cincin min fiddah yang terbuat dari perak." Kemudian beliau sebutkan di sini dan di bagian akhirnya beliau mengatakan, "Ka'anni anzuru ila wabisi khatamihi lailati id." Seakan-akan sekarang aku melihat kekilatan cincin yang beliau pakai pada malam tersebut. Tatkala beliau keluar sholat, menghadiri sholat Isya. Ini hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Dan syahidnya Nabi mengakhirkan waktu Isya sampai nisful lail, pertengahan malam. Sampai akhir waktunya itu waktu ikhtiari. Dan ini waktu yang paling abdul untuk salat Isya. Dia mengatakan laulan asyok ala ummati la martulum an yusalluha hakada. Sampai tidak beratul umatku, saya keperintahkan mereka untuk melakukan salat Isya di saat seperti ini. Akan tapi bagi yang menjadi imam, danya yurai al jamaah, memperhatikan keadaan makmumnya. Kalau sudah berkumpul di awal waktu, ia laksanakan sholat di awal waktu, dan kalau baru berkumpul, maka menanti sampai berkumpul jamaah. Kelanjutan materi kita di kitab Al-Jami'us Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain, dan kita masuki bab yang ketujuh dari Kitabul Iman. Pada bab yang ketujuh, Syekh Mukbir rahimahullah ta'ala beliau memberikan judul bab yang mata yablughu haqiqatal iman. Kapan seseorang bisa sampai kepada derajat hakikat keimanan. Dan dalam hal ini beliau akan menyebutkan hadis Abi Darda Uwaimir radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis yang penting untuk kita pahami dan wajib untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Hadis yang sangat agung, yang sangat berkaitan erat dengan keadaan kita dalam hidup ini. Kita tidak mungkin mendapatkan kebahagiaan dalam hidup ini sampai memahami masalah yang disebutkan dalam bab ini. Qala Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Al-Imam Ahmad Az- Al-Azhari indak masmu abi? Ahsanta. Ismu abi Muhammad Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. Haddatsana Haitham qala haddatsana Abu Rabi' an Yunus an Abi Idris an Abi Darda an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala li kulli shay'in haqiqa wa ma balagha 'abdun haqiqatal iman hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun li yukhti'ah wa ma akhta'ahu lam yakun li yusibah. Qala syekh hadha hadithun hasan wa Haitham wa ibn Kharijah wa Abu Rabi' huwa Sulaiman ibn Utbah wa Yunus wa ibn Maisara ibn Halbas. Dan Abu Idris tentunya Abu Idris Al-Khawlani rahimahullah ta'ala. Dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda li kulli syai'in haqiqah, setiap perkara itu ada hakikatnya. Wa ma balagha 'abdun haqiqatal iman hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun li yukhti'ah wa ma akhta'ahu lam yakun li yusibah. Dan seorang hamba tidak akan sampai kepada hakikat keimanan sampai dia mengetahui, meyakini bahwasanya apa yang telah Allah tetapkan atasnya lam yakun li yukhti'ah, tidak mungkin dia terhindar dari perkara tersebut. Apa yang Allah takdirkan terjadi pada dirinya, maka tidak mungkin terhindar perkara tersebut darinya, pasti terjadi. Wa ma akhta'ah, dan apa yang tidak Allah tetapkan lam yakun li yusibah, tidak mungkin akan menimpanya. Dan ini merupakan hakikatul iman. Hakikatul iman perkara yang sangat penting. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan hal ini sampai kepada sahabatnya yang masih belia dan kemudian beliau yang masih belum mencapai usia bulugh. Itu Abdul bin Abbas radhiyallahu taala an yang mengatakan, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujaha." Idza sa'alta fas'alillah wa idza sa'alta fastain billah. Wa'lam anna al-ummata law ijtama 'ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu lak wa law ijtama 'ala an yadurruk lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatil suhuf. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma diajari dengan perkara yang sangat agung ini, yang berkaitan dengan hakikatul iman. Dan di antara nasihat beliau yang berkaitan dengan keimanan, beliau berkata, ketahuilah bahwasanya manusia seandainya mereka bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan perkara yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka bersatu untuk menimpakan mudarat kepadamu, mereka tidak akan mampu kecuali dengan perkara yang Allah tetapkan atasmu. Ini pelajaran yang sangat agung. Yang dengan pelajaran ini, maka akan tertanam pada jiwa seorang hamba bahwasanya kebaikan dan keburukan itu semata-mata di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan di tangan yang lainnya. Yang dengannya akan tertanam sifat atau wakul yang kuat pada jiwa seorang hamba, bersandar hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia mengetahui kebaikan di tangan Allah. Yang bisa memberikannya hanya Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengetahui keburukan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa menjauhkan keburukan tersebut darinya. Maka dia bersandar hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga dalam Al-Quran Allah sebutkan yang berkaitan dengan masalah ini. Allah berfirman di surah At-Taghabun, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Sebelumnya katakan, ma asaba min musibatin illa biidnillah, wa ma yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan menimpa suatu musibah illa biidnillah, kecuali dengan izin Allah, izin kauni. Tidak mungkin menimpa suatu musibah kecuali dengan masyiah dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan keimanan yang harus tertanam. Tidak terjadi suatu kejadian pada diri kita adapun pada atau pada yang lainnya kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Itu izin kauni, dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yu'min billahi yahdi qalban. Barang siapa yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beriman dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, yahdi qalban, Allah berikan hidayah kepada hati hamba tersebut. Sudah kita lihat tafsiran-tafsiran salafin salih radhiyallahu ta'ala anhum tentang makna wa may yu'min billahi yahdi qalban. Di antaranya bahwasanya orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketika musibah menimpanya, maka dia langsung sadar dan mengetahui serta meyakini ini adalah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia terima takdir tersebut dengan penuh keridhaan dan penuh kesabaran. Dan ini perkara yang sangat penting. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Orang yang beriman kepada Allah, Allah berikan hidayah kepadanya. Ketika tertimpa suatu musibah, maka dia segera kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan yakinlah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia bersabar dan menerima dengan penuh keridhaan ketetapan tersebut. Dan juga ayat yang semisal juga disebutkan di surat Al-Hadid, ma asab musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dalik Allah yasir. Tidak terjadi suatu perkara tidak pada kalian, tidak pula di langit, tidak di bumi, ma asab musibatin fil ardi wala fi anfusikum, tidak terjadi suatu perkara di bumi atau pada kalian kecuali dengan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kami menciptakannya. Dan itu merupakan perkara yang mudah bagi kami. Dan kalau kita sudah bisa menanamkan keimanan dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah subhanahu wa ta'ala apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan benar, bahwasanya kita menjadi orang yang baik, baik ketika ditimpa dengan takdir yang baik ataupun yang buruk. Hadis Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu ta'ala anhu, saya muslim, kita hafal bersama. Nabi mengatakan, ajaban li amri mu'min, inna amrahu kullahu la khair, wa laysa dhalika li ahadin illa li mu'min. Sungguh sangat mengagumkan, menajubkan keadaan seorang mu'min, karena semua perkaranya baik untuknya, dan perkara ini tidak dimiliki kecuali seorang mu'min. Kemudian dijelaskan oleh Nabi SAW, in asabatu sarra syakar. Seorang mukmin ketika diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala perkara-perkara yang membuatnya surur, membuatnya bahagia, perkara-perkara yang baik, syakara, maka dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia yakin kebaikan yang dia dapatkan semata-mata karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dikarenakan kepandaiannya, bukan dikarenakan kegigihannya, bukan dikarenakan hal-hal yang berkaitan dengan dirinya, tapi benar-benar murni karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kebaikan yang ada padanya itu semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia bersyukur, bersyukur dan mengembalikan nikmat tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, wa in asabatu dharra sabar fakana khairan lah, dan seandainya ditimpa dengan dharra, perkara-perkara yang menyulitkannya, yang memberatkannya, ditimpa dengan ujian, sabar, maka dia pun bersabar, fakana khairan lah. Dan itu kebaikan untuk seorang mu'min, bersyukur ketika mendapatkan kebaikan dan bersabar ketika mendapatkan ujian. Dan dengannya seorang hamba meraih haqiqatul iman, itu ya belugu haqiqatul iman, mencapai derajat keiman yang tinggi, yang merupakan haqiqah keimanan. Itu mengetahui apa yang Allah tetapkan pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah tetapkan tidak mungkin dia bisa meraihnya. Dan juga telah kita pula firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat At-Taubah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada nabinya, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Allah menyebutkan jawaban terhadap orang-orang munafik yang mereka mencemooh Nabi SAW dan para sahabatnya ketika berjihad fi sabilillah, Terlebih ketika Nabi SAW menjalankan ujian di dalam jihadnya, maka Allah katakan kepada Nabi-Nya, "Qul, katakan wahai Rasul kepada orang-orang munafik, la yusibana illa ma kataballahu lana, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah Allah tetapkan atas kami. Huwa maulana, dan dialah itu Allah Subhanahu wa taala penolong kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepadanyalah itu kepada Allah bertawakal orang-orang yang beriman." Dan ini sekali lagi perlu dari kita tadabbur dan merenungkan perkara ini dan introspeksi diri dan melihat tentang keadaan kita, apakah kita sudah mencapai derajat tersebut atau tidak. Dan hanya orang-orang yang beriman dan takdir Allah Subhanahu wa taala yang bisa meraih kebaikan hidup di dunia dan di akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, bahwa ma yablughu 'abdun atau ma balagha 'abdun haqiqatal iman hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun li ikhtiyah wa ma akhtaahu lam yakun li yusiba. Seorang hamba tidak sampai kepada derajat hakikat keimanan sampai dia mengetahui bahwasanya apa yang telah Allah tetapkan tidak akan mungkin dia bisa menghindarinya, tidak mungkin meleset darinya. Sebagaimana apa yang tidak Allah tetapkan lam yakun li yusiba, tidak mungkin akan menimpanya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.